dan hatiku telah lama terpadu. Ku mendengar ratapanmu, derita dirimu, deritaku, kerinduanmu, kerinduanku yang lama membesar. Cairlah rindu yang membeku, berlalu sudah badai derita, mekarlah sudah bunga asmara. Saya permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.